gua paralun. Agung paraluna paranuda panjang ya pangampur. Ya pangampura. Ampura sapa panjang na galuranu cacanung tuung. Carita nu can laksana. Ayeuna urang cuang diajar nerus narutus ngadeng daknya kramidana. Ngagalur turunan jaman kapungkur mapai-mapai carita jaman baheula, jaman baheula. Ngagalur turunan anu kapungkur mapai carita nyatana anu katunda keur waktu jaman baheula. Urang cuang nyaturkeun atuh nyatana di salebeting nagara. Ya di salebeting nagara. Mangsa narita nyatana atuh urang cuang nyukcuruk-nyukcuruk galur anu kapungkur mapai-mapai carita nu katunda baheula. Dikikis diadu manis di saroja-saroja mayang jati ning mayang. Iyinya tanah sadaya patui para santana sadaya para narapati sadaya atau para gagedeg. Iyinya tanah bala jentara Cirebon kalayanya tanah bala jentara Kuningan. Pingkali baladnya tanah balakurawa Demak. Mangsa nahari tangalut ngungkuy ngabandalut ngembat-ngembat nyatang pinang. Sadaya na atu eta para tantama sadaya para nyatana atu bala tentara sadaya para narapati. Bala Cirebon kalayan nyatana bala Kuningan lan bala Demak. Atu ye kairing nyatana atu ku pangeran Karang Kendal kalayan kikuhu nyatana sejabakal ngajorag atu nyatana tanapi bakal nyerbu karaja Galuh. Bakal nyatana nyerbu bakal ngajorag nyatana atu ye karatana ka Sri Prabu nyatana ka Prabu Cakraningrat. Marga nu jadi lantaran nyatana sadaya na atu eta bala tentara sadaya bala korawa sadaya para mantri para prajurit. Barang nyatana atu eta dungkap nyatana katapa batas nagara. Rek lumebet nyatana atu eta ka karaton Raja Galuh. Dingin pinasti anyar pinanggih nyatana sadayana. Atu eta nyatana atu ye pating alida. Sebab nyatana atu eta karaton Raja Galuh nyatana atu leungit tampa lebih ilang tampa karana lir ibarat hutan lir ibarat nyatana lautan. Iya kahiji atu eta nyatana balad Kuningan lan balad Cirebon bingung nu temang ngitung-tung mana susah nu taya sudana marga nu jadi lantaran. Iya nyatana karaton Raja Galuh nyatana teka tingali lan kadua atu eta nyatana sadayana atu ieu teu aya nu kiat nyatana atu ieu nimu panghalang. Nyatana kumangrupa lebat eta lebak teh nyatana panas nyatana hawana panasna luar biasa. Entong borok nyatana atuh ieu mentas kana eta lebak. Sanajan ngapak mega yen ngaliwatan nyatana dina luhureun lebak eta watakna panas moal aya nu kuat. Entong borok nyatana manusa dewa pun nyatana moal kuat. Atuh eta nyatana bala tentara, bala korawa, bala kaula, pala mantri, pala mantri, pala prajurit nyatana Cirebon, pala prajurit nyatana Kuningan lan Demak. Anu ngalet ngengkei ngebandalet ngembat-ngembat nyatang pinang nyatana mangsa narita. Tekuat atu eta nyatana, tebisa lumebet atu yeka nyatana Karaton Raja Galuh. Sanajan nyatana lebet kana salebeting bumi, tetap nyatana karasana panas luar biasa. Kahalang nyatana atu eta kucai lebak nyatana watakna panasna luar biasa. Nanging atu ye nyatana saha anu ningali nyatana saha anu nyaksian kajabe nyatana atu ye Pangeran Karang Kendal. Barang ningali nyatana alitanana, barang ningali barisanana nyatana atuh ieu loba nu nyasar lantaran di eta tempat nyatana ka tempat nyatana atuh ieu siku si wulu-wulu. Atanapi nyatana karming mah mangsa narita nyatana Pangeran Karang Kendal. Atuh terus nyatana lumaku terus lumampah mulang nyatana atuh ieu ka Cirebon. Sejak laporan nyatana atuh ieu ka Rama Gusti nyatana atuh ieu Cirebon, tembalanana nyatana parang Pangeran Karang Kendal. Mangka eta nyatana Sunan Cirebon keur ngalakonan kumpul ngariung di Balai Rung Bongkok ngaronyok di salebeting kadaton. Keur ngeunaan nyatana tuyeuh keur hempak merbayaksa kalayan murid-murid atu ye Cirebon ye. Eta nyatana Pangeran Karang Kendal barang dungkap na nyatana atu ye Karama Gusti dalam Cirebon nyatana tanapi kasunan Cirebon. Kali gane cumeluk tinu jauh cuma labang tinu anggang amit Rama Gusti. Amit ye nyatana nyatana atu iraga waking dungkap kana pangkonan kersa jeung Rama Gusti kaulanun benduka suhun salah katarima kaulanun nyanggakeun beuheung teuk-teukeuna ti korogorokeun suku genteng belokeun marga nu jadi lantaran atu mugia uninga kersa jeung Rama Gusti kaulanun aya naon Pangeran Karang Kendal. Aduh kaulanun Rama Gusti, ayeuna nyatana ye putra panjenengan kaulanun mingpin bala korawa, mingpin bala kaula, mingpin nyatana atuh ye Hambaraya Cirebon kalayan nyatana balad Kuningan oge nyatana atuh balad Demak bade lumebet nyatana atuh ye ka Raja Galuh kana karatona Prabu Cakraningrat nyatana manggih kendala anu luar biasa kaulanun. Benduka suhun salah katarima nyanggakeun beuheung teuk-teukeuna ti korogorokeun suku genteng belokeun kaulanun karama dalem nyatana karama Gusti kaulanun. Kunaon bageur? Aduh kaulanun Rama. Mugia uninga ia nyatana putra panjenengan lan sabala korawa nyatana etan nimu panghalang teh nyatana aya lebak nyatana caina watakna panas luar biasa. Sanajan ngapak mega tetap karasa panas, sanajan lebat kana salebeting bumi nyatana watakna panas boro-boro nyatana kumentas taya nu mangkapulya sadajana ajal perlaya kaulanun Rama Gusti. Mugia kersa jeung Rama nyatana rama gusti atuh ieu nyatana lunturing panggalih kedah kumaha picaraeunana kaulanu. Atuh ieu nyatana rama gusti Sunan Cirebon katingali pangeran Karang Kendal nyatana atuh sanduk-sanduk papalaku kaligane imut ngagelenyut katingali atuh ieu ku para murid anyatana anu nuju hempak merbayak sa anu nuju kumpul ngariung nyatana disalabeting kedaton ieu. Kaligane tembalanana rama gusti nyatana rama nyatana atuh Sunan Cirebon pok ngandika ngandikane lilis manis lele gede alon pangandikan ira. Anaki pangeran Karang Kendal ulah leutik hate ayeuna nyatana ulah tarima payah tarima wayah cu anaking nyatana Gandasari ulah tarima payah tarima wayah junggera nyatana lumaku bral gera lumampah jigera indit nyatana gera tandang ka medan perang nyatana anu jadi panghalang nyatana ayeuna ulah tarima payah nyatana sampean anu bakal nyatana jang tumbalna sampean anu jadi tumbalna sampean anu kudu ngarajahna nyatana eta panghalang teh atanapi eta lebak teh barang copa dengetes karasa nyatana atuh eta kupinutri Nyimas Gandasari kaul tembalan Nyimas Gandasari aduh kaulanun ramah dewa sumangga kaulanun putra panjenengan moal bade baha kaulanun moal bade baha entong boro dalah dilara sana jandugi kapati mangga teh teuing untung nyarita kelebah dinya anaki jung geralu maku bral geralu mampa ayeuna wayahna jadi tumbal wayahna jadi pangnyatana pangrajah di eta lebak atuh gancangna carita gancang dicarita kenana. Eta nyatana pangeran Karang Kendal kalayan Nyimas Gandasari atuh ieu nyatana undur tina pangkonan Sunan Cirebon bakal nyatana ngadungkapan deui atuh ieu karaja Galuh barabat mayeuna mah ponggawa miang angkat geundeuk tangeundeuk dayeuh angkat ngoyag tangoyag jagat. Lalaki mah di kolong langit, lanang mah di kolong jagat, di kolong jagat sugan. Ulang maci pangayaman, cimanuk mari jujui. Rek pulang maka memalangan. Tepat-tepang deui hijir menit makan ucai kondang nyampaikan ujalan pikir menit makan tadi pikiran anu sahuran kembang curama kembang sanjung kembang sagajeng bulan Maret setahun moal wale dadian tosan samping batik ayeuna mata juru tujuh sarecet mah geuningan mah juru salawe mun rek nampik masih ngepuku panutan ulama tata nyeriate geuningan mah ulama tak tanyeri hati lawan bonas ma baju puntung dianggo ka hotel bay geus lawas man tepat tepung atete cuman tel bay lelewere aduh, kemana-mana. Daun nama daun cangkring, daun rambu kararasi, buah-buah mabdi gering, lamun kia dah salah warna. Tapi macan aku tangkal nangka sabelah mah dipasadikeun. Salaki macan angker di Jakarta bagor di imam mah dibabagikeun, dibabagikeun. Mangan deuh keur karembangan, regangna urang pitesan. Mika deuh mah mika hemat. Tong cek-cek kata kuda lumping mencit meritina jang-jang. Tong daek mah ayeuna lambang ka batur kuring cep nandi geuningan mah mere nyeri sapa panjangna. Kaungkur mangarap kalapa tahandap ngaracaina. Kaduhung mata ya bagja, kiwari makan tunyurina. Kahilir kena yena mata kagirangken, magi keye patah kagandongan. Kaimpikun maka gundamken, magi keye jeung popotongan. Deh, jeung popotongan. Kampo masih si sumur, kalangan mah gede cai. Tong poho masa umur-umur, kurang abela anaki. Susah menuntun munding di gantelan sapu tangan. Itu sama ginding atau ingin. Sorangan geuleuweung mati geuleuk lampi jauh ka situng kalapa yeuh geungan mah yeuh lain jauh ka indung ka bapa. Geus melit makan ucai kondang nyampai ka ujalan. Pikir melit makanu tadi, pikiran anu saurang. Didaik ngalah jambu, ditenden di luhur batu. Didaik mengaku ibu, asal di aku minantu. Pendang cilik di pakau. Jaga tersapa wong manis, ning kene mah jaga tersapa, deh jaga tersapa. Daun nona mah daun cangkring, daun rambu kararasna, buah-buah mah digering, lamun kieu da salawas. Jenengan anak pangeran karang kendal kalaya nyimas gandasari. Undur tina pangkonanya tanah rama gusti sunan Cirebon ayenanga. Kudak angkatan gak ngalumbaya. Harimu kumadina damar jalan akabale desa. Moga ilmu terpakai aman, santuna cilaka gede. Jemang terlecah cocongan jalan akaran cagal. Mumpung deket masuk sonoan, munke abdi pajauh. Munding bule ayeuna mata suku tujuh bentang baranang di karang. Pikir abdi ayeuna mata para rugu panutan ti balat mah kanu saurang. Capek deh mah capek deh, capek sirung jeung betina. Nyamper deh mah nyamper deh, nyamper irung dajeng pipina. Sereg-sereg tamang katere hiap kancang taulalila. Sajongjongan masa heroyan sakedeung mah gurudag datang, gurudag datang. Eta nyata na pangeran karang kendal kalaya nyata na nyimas gandasari atuh eta nyata na dungka. Katapal batas nagara katingali nyatana balakorawa katingali balakaula atukari katingali para narapati. Alutan Demak, alutan Cirebon, alutan Kuningan, nunga hijingan nyatana gak jadi hiji. Ayeuna katingali ku Pangeran Karang Kendal kalaya nyatana ku Nyimas Gandasari nyatana keur perang campuh. Mangsana harita nyatana tuh ieu jeung gegedeng para gegedeng Raja Galuh ieu. Nyatana tuh eta sadayana para tantama, sadaya para senopati, sadaya para bupati, sadaya atuh eta nyatana para mangsana harita keur ngalakonan perang campuh nyatana tuh ieu jeung para balad tentara nyatana Raja Galuh atuh ieu jenenganna Sang Hyang Sutem, Sang Hyang Gempol, Sang Hyang Iga. Benar kalayan nyatana atuh ieu Sang Hyang Iga, kalayan nyatana atuh ieu Arya Setiaka atuh Dipati Pandewa Wangi kalayan Dipati Mangko Mangku kalayan atuh Dipati Mangku Bumi Dipati Kiban eta sadayana nyatana pangnyatana Sang Hyang Sutem, Sang Hyang Gempol, Sang Hyang Igal nyatana Sang Hyang Bugal kalayan atuh ieu Setiaka atuh Pande Wawangi nyatana Dipati Bango Dipati Mangku kalayan nyatana atuh ieu Dipati nyatana Ki Gedeng Kibang sadayana ngalakonan perang galungan pilih bobot pilih tanding silih sepak silih dupak nyatana silih ciwit silih purilih silih tonjok silih bekok nyatana jeung balad Kuningan kalayan balad Cirebon oge nyatana tugi balad Demak sadayana atuh ya perang campur silih bobotkeun silih bantingkeun kaligane di sepak di dupak koleang kajarang koleang kajarang koleang kajarang. Nyatana bala jentara, bala korawa, bala kaula anu keur ngalakonan nyatana perang galungan atuh eta nyatana para tantama, para senopati, para bupati hamba rakyat Raja Galuh atuh ieu nyatana silih sepak, silih dupak, silih jemuk-jemuk gundul, silih sepak, jemuk buta, kolomot, tebenang-benang di sepak di rupa kolek kajarang kolek kajarang kolek kajarang. Iya iya sampai ngalakonan tuh diantung-antung. Rrrr tinggang tunggul ditarung ke tinggang ke tanggi lembar beningan soto di soto beningan pas di banting deh. Ayo ayo ayo. Unti anak pating kau siak mancana dari tadi sepak di rupa kau yang gajarang. Di rupa kau yang gajarang. Ditampilin gapit dicampok rangkap kau yang gajarang. Etanya tanah api balad raja galuh. Tanam bawahan anak tanah pi balak korawan anak balak kaul anak prabu cakraningrat mangsa naritanya tanah seueur nu di cangkalak seueur nu di borogod seueurnya tanah nu di rante di cangkalak di borogod di rante di tewasnya tanah di sili bobotkan sili bantingkan kalau yang gajarang tapi kasurak ambalan-ambalan batur, tewak, batur, seret, batur, seret, seret, seret, seret, seret, batur. Eta mangsa narita. Nanging atuhnya tanah barang. Pati sadaya na para tantama sadaya para senopati nyata na akar. Ambil saparona kacangkalan. Me ambil saparona nyata na kadewan. Ibebetkan kolek gajarang, kolek gajarang, kolek gajarang. Eta nyata na. Atuing keur ngalakonan perang galungan nyatana pilih bobot nyatana atuh ieu silih tewak silih ciwit silih purilit nyatana silih tonjok silih bekok silih sepak silih dupak atuh eta balad tentara balakorawa balakaula hamba rakyat raja galuh nyatana atuh ieu nyatana meh ampir nyatana di Borogod sadaya di Borogod dirante jadi tawanan tanah dipati awangga kalayan dipati kuningannya tanah mangsa narita itu ye barang rek lu membetnya tanah tuh ka karaton raja galuh lantarannya tanah kahalang kue talebak lu watak napana mangsa naritanya tanah atu ye nyimas ganasari kali gane cumeluknya tanah kabala korawana kabala kaulana atanapi kabawahan nananya tanah atu ye balad balad Cirebon balad Demak balad Kuningan tembalan nananya tanah Pangeran Karang Kendal waduh Rama kumaha cobanya tanah atu ye balakorawan barang copa denge tes karasanya tanah atu ye kuki kubu Cirebonnya tanah Pangeran Cakrabuana jenenganana kali gane pok sasauran Pangeran nyatana tu ye kikuwu Cirebon bala korawa bala kaula bala Cirebon kalayan bala Demak oge bala Guningan mangke sampean ulah wani-wani dimana nyatana can aya parentah ulah wani-wani nyatana ayeuna mentas anulaki Nimas Gandasari ulah tarima payah tarima wayah wayah nanyatana ayin nanyatana sampean anu nyatana kedah jadi tumbalatana pinyatana sampean anyatana anu kena jadi raja atu ieu lebak eta sadaya nanyatana atu moloho kembang kadu molotot mata si meuteun lantaran nyatana asap babaraha prajurit sababaraha nyatana atu ieu balakorawa anu mentas kana lebak eta nyatana atu nisalnya ajala perlayang masing pahat lantaran watakna panas na sarebu panas jadi sapadas iya ayeuna nyatana eta jenenganana Nimas Gandasari atuh yeung ngawatak pangawasa ngawatak pangabisa anu aya dina gua garbana atuh yeung nyatana bari ancrub kana eta lebak atanapi kana eta leuw atu ieu nyatana teuleum nyatana watas wuda bari eta lebak teh kaligane nyatana di giihan nyatana kunung geulis Nimas Gandasari barang eta lebak di giihan nyatana ku Nimas Gandasari atanapi nyatana eta Nimas Gandasari ngeum sampai watas wuda Arok kaya turbalaka dingin pinasti anyar pinanggi dingin kersaning yang widi kersayang domampara. Eta cai nyata na anu sakawitna panas sarebu panas jadi sampanas leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Aku ieu nyata na cai teh sabiasa deui. Lantaran nyata na eta lembat atanapi eta cai mana bisa na panas sawah nyata na sarebu panas jadi sampanas. Lantaran eta lebak teh nyatana atuh di tempatan nyatana ku nyatana dua jimat. Benar. Hiji siku si wulu-wulu lan kadua nyatana patung naga emas. Ayeuna nyatana eta jenenganna Nyimas Gandasari saparantosna nyatana atuh eta ngaraja eta lebak kale gane terus mangkat nyatana. Mentas kana eta lebak sampai nyatana api lumabat nyatana api ka nagara Raja Galuh. Atu ye kikuwu kalaya nyatana parang nyatana pangeran Karang Kendal. Ngeprak balakorawa balakaula nyatana dipiwarang ngepung dipiwarang nyatana ngajorag. Nyatana tapi nunggu kumando nyatana atu ye tati kikuwu kalaya nyatana ti pangeran Karang Kendal. Atu iya nyatana pangeran Karang Kendal saparantosnya nyatana masihan arahan atanapi masihan komando kalayan kiku wucir ba. Ayin nyatana etani Mas Gandasari kalayan nyatana pangeran Karang Kendal kaligan nyatana atu iya rempugan sampai ngalah kundam gundam catur tembalan anak pangeran Karang Kendal Adimas. Adimas ayeuna ulah tarima payah tarima wayah. Nyatana sampean bakal disebakeun. Kanu jadi ratu bakal disebakeun kanu jadi raja. Kumaha carana nyatana sangkan eta dua jimat. Nyatana atuh keuna ku kapasanana jeung bisa kabawa nyatana eta dua jimat. Nyatana jenenganana siku si wulu-wulu kalayan patung naga emas. Atuh eta nyatana tembalanana Nyimas Gandasari. Aduh kaula nun. Sumangga ragawaki moal bade bahkana tinimbalan sampean kaula nun kakak. Tembalanana nyatana eta pangeran Karang Kendal tanapi nyatana Nyimas Gandasari. Ayeuna nyatana kikubu nu nyaksian nyatana ngapingan atuh ieu ti kajauhan. Nu geulis. Atu ieu Nyimas Gandasari teh kalayan pangeran Karang Kendal atu eta bakal dungkapna kana salebeting kedaton teh bakal cumeluk tinu jauh bakal cumalabang tinu anggang. Barabat mah pinutri miang angkat ngendek ngendek daya angkat ngendek tangan dek daya angkat ngoyak-ngoyak jagat tak ngoyak jagat tong geret papa tong berem tong dae kembang tulak ayeuna tak kembang Tanjung kembang segala dondoman reksa bulan reksa tahun abdi mah dharma dharma ngayonan kapiting mah kata jo bulan kuping mah rasa sabulan ngantosan panutan sumpit kailirkun ataka girangkun manggi koyup ragadongan kailpikun kagundamkun manggi ke tak potongan tonggere tonggere tonggere papa tong ber tong tong rai tong tong rai tong rai nu acu ber sumur katur banyiru aya roda ditanyakan saumur kakaranimu dipiranda mager tapu pundakan ale lama geningan dianggo palang dianggo pekerjaan kapalang kurang asih belapan mama namun temani mataku jan babanjiran kumaha mah lamun terjadi mata pedang pipikiran aya roda taroda anyar keur bengkol mandi leuwih dingding aya bibi rangda anyar ngarengkol sagede munding tonggeret tonggeret tonggeret papa tong bereng tong daeng tong daeng tong daeng acuk bereng tonggeret tonggeret tonggeret ngegereng pake pinang urang eta pinang urang mumunaka tumbar bawang are undur birang maju jungkrang kapalangku membakaran tonggeret tonggeret tonggeret papa tong hejo ontong daek ayen mata ontong daek tong daek tanu lala kikinciran tenyana obat kabelem di pikiran pikiran tenyana kagungan dengan tonggeret tonggeret tonggeret papa tong ejo tong tong rai tong tong rai tong rai kanulalajo turun kadu atara grak nangka bunga dek ngadek deui turun sadu ragrag basa moal daek daek deui kampung permah geningan katun carideung ayeuna kajampang deui kampung kurma paturai tinem ayeuna kalapa kahandap ngalacaina. Kau duung mata ya bagja, kiwari bati bati nyerina. Tongger, tonga tongger, tongger, geger empage, tongger, tonga tongger, tongger, papa tongger. Damar listrik di masih dicak. Kakarang Cina aya istri jangkung letik harangan dina pipina. Mal istri di masjid caang naka bina bina. Aya istri ka jangkung alit aya harang na pipina. Apa deui geningan da capa deui capa biru yang betina. Nyamper deui tak nyamper deui nyamper biru yang pipina. Serak serak damang katerer ya riap gancang tak ulalela. Sajongjongan masa heroyan sakedeung mah guru dag datang, sakedeung mah guru dag datang. Tilas urang ayeuna mata Koko Jayan, koredas makan tun cadasna. Tilas urang mah gogonjakan bagur, enjing mah bati bati waasna. Sarakit panutan papa toma jadi astiten. Lain nyeri ku panyakit nyeri sote popotongan keur papa nganten. Lacai buka wali ditanggung ku aten-aten. Budak ceri di kamari indungna keur papa nganten. Mama teu mandi mata hujan tabanjiran. Kumaha mah lamun teu jadi mata edan da pipikiran. Thank you. nyata-nyata nae tapi nutri nyimas ganda sari kalayan atu ye pangeran karang kenda atana pinyet dahu nyatana atu ye kuki kuwu nyatana nuta wale ningali tinu tabi nuta wale nyawang tinu anggang iya eta jenengan anak nyatana pin nutri nubelis nyimas gandasari kalayan nyatana pangeran karang kendal bakal cumeluk tinu jauh bakal cumalabang tinu anggang ajar mane mangkal mentanya mamentang anjang nyatana tu eta kasala beting karoto. Marga nu jadi lantaran eta pinutri terek disebakeun. Ajar mane rek milu urung kumawula boh jadi tukang yeuseuh boh jadi tukang masak boh jadi tukang ngagodog cai. Ayeuna nyatana eta pangeran karang kendal kalayan nyatana. Nyatana hati Nyimas Gandasari cumeluk tinu jauh cumalabang tinu anggang barang cop kadenge tes karasa nyatana atu eta nyatana ku pande wawangi kalayan nyatana atu ye ku dipati tiban mangsa narita bunga merwata suta bunga gunung merwata na sampe ngalakon moloho kembang kadu nah. Moloho kembang kadu molotot mata simeuteun marga nu jadi lantaran eta nyatana ponggawa kalayan nyatana panewangi nyatana tiningali pinutri geulis wano jalanjang atuh ieu nyatana ye lir ibarat widadari nu tumurun ti sawarega ieu nyatana para senopati di Raja Galuh nyatana kadungkapan atu eta ku pinutri Nyimas Gandasari kalayan nyatana tu ye pangeran karang kendal tembalanana nyatana tu ye setiaka kalayan Pandewa Wangi kalayan nyatana tu ye dipatih kiban sampe ngalakon molohok ngembang kadu molotot mata si meuteun lantaran nyatana kadatangan pinutir tembalan anak nyatana tu ye Pandewa Wangi. Benar. Boam. Hei. Nyatana ari ye sampean tiasa lumebet nyatana atu ye arah mana. Jeung kumaha asalna nyatana sampean bisa lumebet ka ieu nagara. Kaulanun ieu kula nyatana jenengan Pangeran Karang Kendang nyatana kaluaran atuh ieu ti pantai pasisir bawahan Indramayu kaulanun ieu nyatana kalayan ieu kaula teh nyatana ngabantun atuh ieu nu janten sadulur jenenganan atuh ieu Nyimas Gandasari kaulanun jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajug-jug anggang maranan sejarek seba kaulanun kanagara atu ye nyatana abdi gusti teh bakal ngabdikeun diri bakal nyatana atu nyebakeun raga ka urang nagara nyatana umugia atu ditarima boh jadi tukang nyeuseuh boh jadi tukang ngalacai eta tembalanana nyatana Pangeran Karang Kendal masrahku nu jadi sadulur eta jenengan anak nyatana Nyimas Gandasari atuh eta nyatana pati setia ka kalayan Pandewa Wangi kalayan nyatana dipati kiban bungah Amerwata suta bungah gunung Amerwatana samalah emutanana nyatana atuh ye Pandewa Wangi made saumpamana teu ditarima cenah kunu jadi ratu teu ditarima kunu jadi raja nyatana atuh ye ku Prabu Cakraningrat Emutanana atuh ieu nyatana setia kakeun bae, nyatana keur kula. Kajeun teh nyatana atuh ieu miceun kula, nyatana garwa kula. Kitu nyatana emutanana atuh eta nyatana pati setia ka. Mangsa narita atuh eta nyatana nu geulis nyatana Nyimas Gandasari kalayan nyatana atuh ieu Pangeran Karang Kendal. Narita nyatana atuh ieu dideuheuskeun kanu jadi ratu, dideuheuskeun kanu jadi raja. Nyatana ka Prabu Cakraningrat eta nyatana pinutri, dideuheuskeun teh undurna nyatana atuh eta teh alun-alun. Mangkan di nagara mangsa narita nyatana keur ngalakonan gundam catur lantaran nyatana balakorawana balakaulana. Hamba rakyat di Raja Galuh mangsana harita nyatana geus loba nu kacangkala, geus loba nyatana anu turut, geus loba nyatana anu yeuna nyatana memeluk agama Islam. Nyatana eta Prabu Cakraningrat nu keur ngalakonan nyatana atuh kumpul ngariung di balai rung bongkok ngaronyok di salebeting kedaton, nyatana sadaya para tantama, sadaya para atuh ajudan, sadaya para pembesar nyatana di Raja Galuh nu keur ngalakonan hempak marbayaksa. Ngeunaan nyatana lantaran atuh eta ngalakonan perang galungan nyatana jeung balad Cirebon kalayan balad Demak kalayan balad Kuningan. Mangsa narita nyatana sabala korawana sabala kaulana meh nyatana geus ampir atuh ieu nyatana leungit satengahna. Lantaran geus kaborogod, lantaran nyatana geus nyatana kacangkalan. Hamba rakyat nyatana atuh tadi Raja Galuh sabagian nyatana geus dirampas hartana, sabagian geus dirampas bandana. Atuh ieu nyatana ku balad Cirebon kalayan balad Demak balad nyatana atuh ieu Kuningan. Kitu kaayaanana. Eta nyatana Prabu Cakraningrat nu keur ngalakonan hempak marbayaksa di salebeting karaton. Nyatana pati setia ka kalayan Pandewa Wangi kalayan nyatana Dipati Tuban nyatana Tiban ngagiringkeun atuh eta nyatana pinutri geulis ngagiringkeun Wano Jalenjang bakal nyatana atuh dideuheuskeun kanu jadi ratu, bakal dideuheuskeun kanu jadi raja. Majalna majarna atuh rek ngalakonan bubujang atanapi rek ngalakonan kumawula. Bener. Ayeuna eta undurna nyatana pinutri teh kalayan nyatana kagiringkeun ku para senopati teler. Ayeuna mah ponggawa miang. Barabat mah. Barabat ponggawa miang. Angkat ngendek tangendek dayeun, angkat ngoyak ngoyak jaga. Lalaki mah ayeuna di kolong langit, lalaki mah di kolong langit, lalanang mah di kolong jagat geuningan. Lalanang di kolong jagat ieu. Subuh-subuh geus palebat. Naha kumaha tuh? Hayam reang gagong korong. Dastenya pugu-pugu geuning darajang sobat, pugu-pugu marajang sobat hoyong di teang di longo. samping mati kaya namun juru tujuh. Samping batik mah juru tujuh carecet mah. Carecet juru salawe. Munrek nampik jungjunannya. Mun rek nampik ayeuna mun masih puguh. Mun rek nampik masih puguh ulamatak tanyeri hati. Di Banjaran loba toko. Nah aku tebih teingat tuh. Di Banjaran loba toko. Gamanuku jauh di jampang. Penasaran gening dati bareto. Manuk cici, manuk wali. Manuk cici, manuk wali. Manuk bandingan ka langjang nyang. Tanah belat belit jan laksana kahayangna. Subuh-subuh geus balebat hayam rea nama pupu-pupu rejeng sobat. Pupu-pupu majeng rejeng sobat toyong di teang di longo. Paraluna paranuda panjang ya pangampura. Ya pangampura. Ampura sapa panjang na galur nucaca nungkung carita nucan laksana. Nucan laksana. tanah jenengan anak pati setia kakalayannya tanah pandai wawangi kalayannya tanah dipati iban nyetor nyata nang agiring kena tuh tapi nutri nugelis si mas ganda sari nyata nang api kanu jadi ratu kanu jadi raja jenangan anak Prabu Cakraningrat. Eta Prabu Cakraningrat nuker ngalakonan hempak merbayaksa. Kini salah beting karaton nyata nang kalayan pala mantri nyata nang kalayan atu eta nyata nang para tantama. Para senopati nyata nang atu ya pembesar di Raja Galuh. Kuncuh hempak marbayaksa nyata nang lantaran ngeunaan atuh eta nyatana perang galungan nyatana atuh meh hampir kalah juritan. Ayeuna barang nyatana kadungkapan atuh eta nyatana pinutri. Kalayan Pangeran Karang Kendal digiring ke nyatana ku para senopati tilu senopati jenenganana pat atuh ieu. Setia ka kalayan Pandewa Wangi. Kalayan atuh ieu dipati kibat. Temalan anak Prabu Ratu Galuh kali gade pok ngadikau. Wah, para senopati. Nyatana sampean ngagiringkan sah nyatana mawasaya. Temalan anak nyatana setia ke lunun gusti kaulanun. Atu iya abdi gusti nyatana nujung ngajaga ngaraksa di tapal batas negara. Abdi gusti nyatana nujung nyatana nguriling di tapal batas negara. Kali gane nyatana patepang lawung nyatana rejeng iya nyatana atu penggawa. Kalayan pinutri, nyatana barang ditaros. Atu iya nyatana kukula patah setia ke kalayan nyatana Pandewa Wangi. Majarna nyatana keluaran di pantai bawahan Indramayu. Atu iya nyatana dua penggawa, atanapi nyatana dua ingsan. Majarna nyatana atu iya rekseba kakresa janggusti. Rek nyebakeun diri nyatana rek nyebakeun raga. Ceuk paribasana rek ngalakonan bubujang. Boh jadi tukang nyuci, boh nyatana jadi tukang ngagodog cai. Boh jadi tukang ngalah cai majarna rek ngalakonan nyatana bubujang atana pirek ngalakonan atuh nyebakeun diri nyatana nyebakeun raga nyatana kakresa jang Gusti. Mugia nyatana kresa jang Gusti nampi kaulanun. Atu eta nyatana Prabu Cakraningrat ningali pinutri gelis ningali wano jalanjang nyatana lir ibarat atu ya widadari nyatana nutumurun kasabar nyatana nutumurun ti sawarga pangukan imut ngagelanya nyatana mangsa narita remuti cukup papasungan cekekek seserian rengkene kigali gelang tembalanana nyatana atu ya Prabu Cakraningrat. Hohoi Bagja nutaya papadana. Hei, paman pati setia kap Pandewa Wangi kalayan nyatana di pati kibar. Bagja kerkula nyatana yena. Iyo pinutri gelis wano jalanjang. Nyatana arita saha. Barang copa dengetes karasa nyatana tuetaku Pangeran Karang Kendal. Gusti, iya abdi gusti nyatana Pangeran Karang Kendal kaulanu. Atu nyatana iya tuang rakana. Nyatana lu jadi sadulur jenengan anak Nyimas Gandasari kaulanu. Abdi gusti nyatana sejarek ngabdi kendiri nyatana sejareknya bageraga kekerasa jang gusti upamana nyatana katarima kaulanu. Dar. Gitu sa nyatana. Wah, bagjatin menan. Bagja lamun gitu nyacarana. Jadi bener ya di sampean. Leras kaulan gusti, leras pisan. Lamun kitunya carana atu ya pinutri. Jeng tenimang nyatana jadi tukang ubah piring, jeng tenimang jadi tukang nyese, jeng tenimang nyatana jadi tukang ngolong cai ayina lewi hade nyatana ker permeswari kula nyatana di Raja Galuh. Benar. Kula ayina nyatana tas ngalakunan perang galungan memang negara kergoncang. Memang negara nyatana kergoyang kergoncang nyatana keraya masalah. Tapi kula nyatana ayeuna kalah perang. Menang perang. Kula kajente nyatana atuh ye beak harta beak banda. Kula nyatana hamba rakyat meh nyatana hampir saparona parantos kacangkalak nyatana parantos kapi banda. Parantos jadi tawanan nyatana. Ken baiknya tanah kula kalah perang, kula menang perang. Sebab kula nyatana kedatangan pinutri gelis wano jalan yang kanggo nyatana kerpuputon kembang kedaton pangesi hati kula sorangan. Bagja, bagja lah begitu nyatana. Hei, setiaka, kalayan pandai wawangi, ayina gera lebetkan kesalabetin karaton. Gera lebetkan kesalabetin karaton. Nyatana ke dimana nyatana kula. Parantos rengse nyatana musyawara di nagara kula bakal ngadehes, kula bakal tumanya. Aku ekan nyatana, pin mutri nugelis, nimas gandasari nyatana. Kalayan pangeran karang kendal mangsa narita nutewele ngapingan baik. Benar. Ayina sampe ngalakona dilebetkan karena salah betingkah ratu. Aku etanya tanah pinutri bunga amerwata suta bunga gunung amerwata na boa boa ianya tanah hasil anu dimaksud tina kanan sapan aja lantaran emutanana atu etanya tanah Nyimas Gandasari lain cenarek seba emutanana Nyimas Gandasari lain nyata narek serabongkokan sanyatana atu ye hayang miban anyatana hayang benar pusaka pusaka di Raja Galuh iya. Narita nyatana jenenganana nyatana atuye pinutri lain cenarek serabongkokan nyatana hayang mibanda atana pinyatan hayang menangkan atu eta jimat atana pinyatan anu jadi pusaka di Raja Galuh nyatana nu watakna panas nyatana pinyatan watakna poeka eta nagara kitu kayanana atu jenenganana Nyimas Gandasari. Mana eta pinutri tedo aya dina salebeting kedaton teh nyatana sajam menekungkan wagung sajam munajatkan kawasa atuh mangsana harita munajatkan kawasa eta tembalanana pinutri nu gelis Nyimas Gandasari sajam menekung ieu aku takanu agung bismillah damel ngawitan mugi gusti ngawi dan pangaturan dada melan pangeran pangeran ulangkung kersa pangeran ulangkung kersa ya Allah anu ngayuga ieu alam tamung nyalira Toha langit teh tohaga eusi dunya warna-warna cahaya panon poena sato tatangkalanana cawisna eukeur manusa. Cawisna eukeur manusa. Manusa maruji syukur ka Gusti Allah nu ngatur pangatura sing subur mabur kalayan hirupna jujur pitutur ti para rasul rawuh para sahabatna sinareng para walina sinareng para walina. Sinareng para walina katut para karu katut para karuhuna kakaruhun sadayana. Anu ngayuga i alam tamu nyalira i alam tamu nyalira ya Allah nu langkung heman mugi sing iman mugi sadaya sing iman nyanetepan kaislaman mugi maot mawa iman mugi maot mawa iman. Anu ngayuga i alam tamu nyalira bumi langit teh tohaga bumi langit teh tohaga eusi dunya warna-warna cahaya panon poena sato tatangkalanana cawisna eukeur manusa. Tapi nutri nyatana nyimas ganda sari mangsa narita nyatana atuh ieu aya dina salebeting kedaton nyatana atuh ieu saja menekung kanu agung munajat ka yang murbawi sesa atu ieu mugia nyatana sakahayang kacumponan ieu. Nyatana nyimas gandasari aya dina salabeting kedaton nyatana atuh ieu dijaga nyatana atuh ieu ku dipati setia kakalayan nyatana pandewa wangi kalayan dipati tiban atuh ieu pangeran karang kendal mah teu weleh ningali tinu tebih teu weleh nyawang-nyawang tinu anggang nyatana atuh ieu tabaris nyatana aya dina sajabaning karaton nyatana lir ibarat nuker ngalakonan kumawula lir ibarat nyatana atuh ieu jadi pegawe nagara. Ayeuna eta nyatana pinutri aya dina salabeting kedaton ayeuna urang cuang tunda lampahna keuna teundeun batan peuyeung dan batan peuyeung dendernya dalam siam tunda dianjuang siang bapak ibu karerekan tinang sahelaan. Ngarerekan tinang sahelaan, tinggalung na pipir lawu, jalang na mana tengah ima. Ami cete ngarerekan tinang sahelaan, tak sahelaan. Pamirsa anu mulia, atu ia dina carita Raja Galuh nyerah ka Cirebon, urang cuang tunda lampahna, urang atu antos kanggo periode salajengna teh. Sumangga urang ngareureuhkeun tindang salan dina carita Raja Galuh nyerah ka Cirebon teh. Agung paralun, agung paralun aparan udah panjang ya pangampura. Ya pangampura. Ampura sapa panjang na galur nu caca nungtung carita nu can laksana, carita nu can laksana. Nanya tanah Pangeran Karang Kendal nyatana atu yenu ningali tinu tebing nyatana nu nyawang nyawang tidu anggang atu yenu nyatana calipina sajabaning karang atu nyatana ada tuang tu nyat anu keur ngalakonan pagaduan muta nyatana hayang menangkeun atu eta pusaka. Nyata na atulir ibarat pegawai negara, bari ningali kenyata na teta nu gelis nimas ganda sehari. Ayeuna na tunda lampana nyata na Pangeran Karang Kendal, urang nyata na cuang nyatur kena tuye nyata na Prabu Cakraningrat saparantos na kumpul ngariung di balai rumbongkok ngaranyok nyatana atu disa lebetin karaton. Para kalayan, para sang hyang lan, para gegedeng, para gegedeng, para senopati, para bupati. Lantaran eta jenenganana bala korawana, bala kaulana, bala tentarana, para gegedeng, para gegedeng, nyatana sadang, nyatana meh hampir saparona dibelenggu. Meh hampir saparona parantos kacangkalak ku bala jirebon. Kalayan bala demak, kalayan bala kuningan. Harta banda na dirampas, atuye para janda, para anak yatim pon kitu deui nyatan atuye jadi tawanan Cirebon. Eta nyatana sang Prabu Cakraningrat. Mangsa narita nusa tadina nyatana nafsu ngagudug-gudug, nusa tadina amarah teu kawadahan. Ayeuna atuye barang nyatana kadungkapan hiji pinutri. Gelis warna jalenjang lir ibarat nyatana widadari nu tumurun ti sawarga. Ayeuna aya dina karatona ngarasa bunga merwata, suta bunga gunung merwata anak. Prabu Cakraningrat ayeuna nyatana barang undur tina salebeting kedaton nyatana teu eta bakal ngadungkapan pinutri nyatana anu nuju dijaga, anu nuju diraksa nyatana atuh eta ku tilu penggawa. Nyatana atuh ieu ku jenenganana Pati Setiaka, kalayan nyatana atuh ieu dipandewa wangi. Malan Prabu Cakraningrat atau cuma lupia. Temalan nananya tanah hati Prabu Cakraningrat kali gane pok ngadika papa i. Hey, Arya Setiaka Pandewa Wangi. Bagja kula bagja nutaya papadana. Naon sababna? Nyatana atuh raja galuh sanajan nyatana kalah perang. Tapi lamun kitu nyatana menang perang. Sanajan nyatana bala Korawa, bala kaula, bala tentara. Para gagedeng nyatana geus atuh jadi belenggu nyatana ku bala Cirebon atanah api nyatana. Jeng sajabana, tapi kula menang. Naon sababna? Kula ayeuna nyatana bakal mepende pinutri gelis bakal nyatana atuh ngagenjang wano jalanjang. Nyatana widadari, nyatana anu aya di dunya. Yo, bagja, bagja, kula bagja nutaya papadana. Hei, pinutri. Ayeuna nyatana sampean majar mane rek ngalakonan bubujang. Daek jadi nyatana tukang umbah piring. Daek nyatana jadi tukang ngalacai. Nyatana daek ngababu di nagara jeung teu nimbang nyatana ngababu. Nyatana ayeuna sampean leuwih hade jadi permaisuri nyatana nagara di Raja Galuh. Barang cop padenge teh karasa tu eta nyatana ku Nyimas Gandasan. Aduh kaula nun Gusti. Kelanan Gusti. Ragawaking manyatana aroka yatur balaka agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampura nu ditedah. Ragawaking nyatana moal gancang narima marga nu jadi lantaran ragawaking teh jalma hina, jalma ti pasisian kaula nun urang kampung baulisung. Nah salira paduka Gusti moal hanjakal engkena. awal hanya kangen lamun raga waking nyatana didamel istriku sampean duh nah moal hanya kangen yu nyatana rek hanya kaltina naon kajenteng lebur ancur papan ngan karitulis nyatana kerdiri kula. Helas nutai artina nu penting nyatana atu mepende pinutri gelis wano jalan lenjang nyatana lamun bener sampean nyatana daik di pigarwaku kula ayin. Aduh kaulan ngungkustu atu lamun kitu nyacarana mangga kaulan raga waking mual bade bahat namung raga waking ternyata napalai terang kayakinan salira paduka gusti kaulanu palai terang kayakinan salira paduka gusti raga waking nyatana bakal didamel istri yo sebab raga waking ternyata nasakawit napalai atu yek seba kaya nagara te lain sadinten dua dinten lain saminggu dua minggu ngan kahalang nyatana ku hiji lebak anu perwatakna panasna luar biasa duh kahijelan kadua ieu karaton teh kadang nampak kadang ngaleungit tanpa lebih ilang tanpa karana naon nyatana naon anu janten sabab kaulanu lamun leres salira paduka gusti nyatana atuh bener mika palai karaga waking naon anu janten sabab gaulanun kuayana eta lebak nyatana panas oh jadi nyatana ngeunaan masalah lebak leres leres lantaran raga waking teh sanes sakali palai ngalangkah kaya tempat teh nyatana palai sanes sakali namung teu tiasa lebat bae kaulan yuh. Entong boro nyatana manusia sana jan dewa pun nyatana. Ngaliwatan kana eta lebak moal kulat sebab nyatana panas na sarebu panas jadi sapanas. Sana jan ngabak mega. Jangji ngaliwatan eta lebak moal kuat nyatana bakal amruk. Sana jan lumebet kana salebeting bumi. Yakitu kene nyatana jangji atuh ngaliwatan lebak eta nyatana bakal karaos panas. Naon sababna? Sebab didinya nyatana di tempatan pusaka jenengan nana atau ye patung naga emas. Kalayan nyatana atau dua pusaka nyata siku si wulu-wulu. Gitu sa nyatana. Aduh kaulan mungusti. Nuh. Ayeuna saumpama naraga waking di janten permaisuriku sampean naraga waking bakal kiat saumpamana bakal kiat naon sababna atuh lamun leres-leres raga waking bakal didamel permaisuri ye nah kenging atuh nyatana ngais eta nyatana mangrupa jimat nah kenging nyatana atuh nyepang eta jimat. Benang. Nuhun. Naon sababna kaulanun gusti? Naon sababna? Lamun raga waking nyatana tiasa ngemban atanapi tiasa ngais eta pusaka. Merentan daning raga waking bakal kiat nyatana ngabdi nyatana kasalira paduka kaulanun. Tapi lamun saumpamana teu kiat deuh naon pi akibatna nah meureun kanggo raga waking kaulan kitu kaulanun kitu upamana laras-larasna salira paduka laras mika cinta ka raga waking bakal nyatana raga waking bakal didamel garwa bakal didamel permaisuri mangga upamina cana teka beratan raga waking ke palai ngemban raga waking palai, palai ngais eta nyatana pusaka. Oh lamun gitu nyatana. Mangga, di, mangga, pinutri mangga. Ia nyatana patung naga emas kalayan nyatana jimat siku si wulu-wulu. Ia dina kendaga kencana emas. Dina peti kendaga kencana emas. maha kenging lamun di mbang kuragawaki ngatana pidi ais kuragawaki ngusti. Ih, mangga. Katanya tanah Prabu Cakraningrat. Mangsana harita atu iya. Nyatana masrahkeun kendaga. Nyatana patung naga mas. Kalayan jimat ciku si wulu-wulu. Dina eta nyatana peti kendaga. Terus diais ku nugelis. Mas Gandasari mangsana harita atuh dibawa warak wiri ka ditu ka dieu dimbang atana pidiais atuh eta nyatana Prabu Cakraningrat teu weleh ngintil-ngintil teu weleh nyatana nutur-nutur eta pinutri nyatana anu ujung ais kendaga iya. Barang mereka tingali atweta nyatana jenengan anak pangeran karang kendal nyatana anu parantos masihan isarat atana pinu tewaleh ningali tidu tebi eta pinutri Nimas Gandasari nyatana masihan isarat mangsa narita kali gane berabat bribit berabai lompat nyata. Atuh mangsa narita lompat terus dikejar. Nyatana ku Prabu Cakraningrat. Atuh iya nyatana pangeran karang kendal. Parang ningali nyatana pinutri nugelis nyatana Nimas Gandasari dikejar diudag-udag. Atu nyatana dihalang atana pi dihadang ku pangeran karang kendal iya. Nyatana sadayana atu eta balad tentara nyatana pangeran karang kendal mangsa narita nyatana masihan isarat. Atuh iya nyatana kaki kuwu Cirebon, nyatana atuh iya kiku kuwu Cirebon, nyatana atuh ngeprak bala korawa bala kauna. Bala Cirebon, bala Demak, bala Guningan. Nyatana mangsana harita atuh iya nyatana nyerebu ka selebeting karaton. Pangeran karang kendal nyatana ayeuna sampe ngalakona dar perang galungan. Rejeng Prabu Cakraningrat. Mangsa narita kaligane desepak didupa kaligane koyak kanyerang. Petanya tanah Prabu Cakraningrat keur ngalakonannya tanah perang galungan. Rejeng pangeran kadang-kadang sili sepak sili dupak sili jemu-jemu gunung sili sepak nunggu buta kolomo tebenang-benang di sepak dirupak lengka jenang. Kaligane nyatana ditampilin gapit dicabok rangkap lengka jenang. Tut diantung atung ninggal tunggu ditarung geninggal tata dimedar geninggal soto disoto geninggal pasti dibantingin. Kunti anak pating kociak ibur lutung nak geger monyet na disepak dirupak langka jerang. Eta nyata na pangeran karang kendal. Karena lakonan perang galungan. Nyata na aku ya dari jeng Prabu Cakraningrat. Di salbeting kedaton raja galuh nyata na ibur salalembur. Ayo. Oh iya sana gara. Aku etanya telah sampai ngelakonan gagam kita diserbu nyatana tuyuh kubalan Cirebon diserbu nyatana kubalan Cirebon balan Kuningan kalayan balan Demak. Aku etanya telah para senopati para boknya telah para sanghyang. Para senopati para sanghyang mangsa narita tuyuhnya telah panik lantaran balakorawana balakaulana. sanarita di kepung wakul di puhaya mangat aku iya nyap anak jenangan anak setiaka kalayan pandewa wangi dipangu jeng saja panah di sana banjir kejabana para senopati ngalakunan perang galungan ngalat enan nyatana bala jentara Cirebon bala korawa bala kaulan sampai ngalakunan tujer daya sampai ngalakunan royak jagat di sepak di buka kali gane kolek gajarang kolek gajarang kolek gajarang. Eta bala korawa bala kaula balan Raja Galuh nyatana atuhnya seurnu di Cangkalan seurnu di Borogod seurnu di Rantai sabagian nyatana lompat kapal lewengan nyatana atuhnya sampai ngalakonan nyumput di Gunung Gundul Tanah Gempol nyatana bangsa nari tangan keliru baratnya sakabe para santana sakabe para pembesar Raja Galuh nyatana gubar kataburan sabagian di Cangkalak, sabagian nyatana nyumput di Gunung Gunul Tanah Gempol. Atu ye nyatana ditampilin gapit di cabok rangkep, kolek gajerang, kolek gajerang, kolek gajerang. Eta nyatana bala korawa, bala kaula, bala Raja Galuh. Nyatana bawahan nana atu ye jenengan nana Prabu Cakraningrat. Aku iya nyatana Sang Hyang Sutem, Sang Hyang Gempol, Sang Hyang Igal, Sang Hyang Bugal, Arya Setiaka, Pandewa Wangi, Pati Bango, Arya Mangkubumi, Kalayan, Dipati Kiban, sana harita nyatana sabagian atu di Cangkalak di Borogo di Rantai sabagian lompat nyatana atu etak ka Gunung Gundul Tanah Gempol nyumput nyalindung di Gunung Gundul Tanah Gempol iya atu ayeuna tunda lampahna nyatana para Sang Hyang, para senopati, para bopati. Urang cuang nyatur kendei atu nyatana pangeran karang kendang. Anuker ngalakonan perang galungan pilih bobot pilih tanding nyatana mangsan harita sili sepak cili dupak. Cili jenggot dan nugodu. Saling sepak jeng ngebuta kolomote benang-benang ditampilin gapit di cabok rangkep nyatana di sepak nyatana seling sepak seling dupat eta nyatana Prabu Cakraningrat kalayan pangeran Karangkendal mangsa narita iya waktu eta nyatana Prabu Cakraningrat nafsu ngagudug-gudug amarah teka wadahan mangsa narita. Kali gane atu eta nyatana Prabu Cakraningrat ngarasa nyatana mingkin lami mingkin kadeseh mingkin lami mingkin kadeseh. Anu akhirna Prabu Cakraningrat nyatana atu yemesat pusaka Pangeran Karangkendal sejarek di suduh katu eta ku pusaka ampuh nyatana ku Prabu Cakraningrat nanging nyatana saha anu abdi nyatana ngejat luncat ngahalang nyatana atu eta Pangeran Karangkendal kajaba nyatana atu ye ku kiwu Cirebon iya nyatana Pangeran Karangkendal anu sakawit darek di suduku pusaka ampuh nyatana tuye Prabu Cakraningrat kiku waluncat nyatana ngejat atuye ngadupak nyatana Prabu Cakraningrat Barang mereka tinggali ku Prabu Cakraningrat, kali gadis tembalan Prabu Cakraningrat. Out Allah dala. Out asah sampean, ha? Ngahalang-halang nyatana kula. Sah sampean. Nyatana pemiluun kana urusan kula, ya nyatana. Tangkurak musuh rek dipodara nyatana kula, tapi sampean nyatana ngahalang-halang. Sah sampean. Prabu Cakraningrat, ya nyatana kaulaku Wucirbon. Out Allah dala. Ot erek naun aja sampean pemiluun, ha? Erek naun. Ya, tumbal. Aduh ampun teing, dede teing. Iya kula nasib naon bae. Geuning ieu kula nyatana keur berperang galungan nyatana. Geuning ayeuna ditepungkeun jeung urang pasisir urang kampung Baulisung tukang ieunan tarasi tukang ieunan delang. Nasib naon bae bieu. Kiku Wucirbon sampean ulah pimiluun leuwih hade jigera indit nyatana leuwih hade gera nyingka. Lamun ulah hayang sanasib nyatana jeung musuh kula. Da moal sabaraka dijayana nyatana atuh yeuh nu jadi musuh. Aduh Allah ieu. Deuh. Aduh. Ya. Kuku Wucirbon, ulah rek ngahalang-halang. Tembalan nyatana Kiku Wucirbon. Prabu Cakraningrat memang nyatana ye kaulah Kiku Wucirbon bakal milu nyatana kana urusan. Sampean naon sababna? Sebab nyatana ieu kawajiban kaula. Sebab sampean kaceluk kaunaun kawentar kalau kajana pria kata tangga negara nyatana kaceluk jadi raja-raja jahiliyah. Kitu mana ieu nyatana kaula kapaksa turun tangan. Kapaksa nyatana kaula bakal milu ikut campur kana urusan sampean. Out, kula ngajar. Lamun kitu nyatana leutik aya bayana di podara nyatana sampean. Bro, memang nyatana ieu kaula Kiku Wucirbon anu bakal nyatana nandingan sampean. Yah, atuh bae. Aduh, Kiku Wucirbon cekula mah sampean geura indit sampean geura mulang. Kaula nyatana hina teuing lamun nyatana perang galungan rejeng sampean. Kaula cakina teuing, kaula nyatana cakaniaya teuing. Asa piraku kaula nyatana raja, asa piraku kaula ratu nyatana atu bakal perang jeung model kitu tanda rupana. Urang kampung Baulisung tukang ngajualan delan tukang ngalaan hurang. Yeeh, kaniaya teuing diri kula. Aduh Allah ieu. Kula bati kahanyir-hanyir bae. Bati nyatana atuh ieu. Bati karung sebrung sebaiknya tanda lamun ngaladenan sampean ayeuna nama leuwih hade jung gera lumaku bral gera lumampah nyatana. Gera datangkeun raja sampean gera datangkeun ieu ka hareupeun kula. Kaula teh meureun bunga hate lamun nyatana ratu nyatana perang rejeng ratu lamun raja nyatana perang rejeng raja. kaula teh teu panasaran ieu. Jeung teu nimbang nyatana sampean. Urang kampung bau lisung nyatana tukang ngajualan delan, tukang ngajualan tarasi. Kaniaya teuing diri kula ayeuna. Yah, atuh bat. Eko wucir bu. Nah, tukang ngajualan delan, leuwih hade jigra idit, leuwih hade beral gera rumampah. Geura datang ke nyatana raja sampean. Kaula teu panasaran lamun nyatana atuh pa naon perang patutunggalan nyatana ratu jeung raja, ratu raja jeung raja. Ya, kula teu panasaran. Henteu hina nyatana jeung saperti sampean, nyatana urang kampung bau lisung tukang ngajualan delan, tukang ngajualan tarasi, rek perang nyatana jeung kula, kahanyir-hanyir nyatana dampal leungeun kula. Tembalan anak tu eta barang cop kadeng eta sakarasa nyatana kuki ku wucir bon. Prabu Cakraningrat raja jahilia. Sampean nyatana entong sumbar-sumbar nyatana entong nangtang nyatana Sunan Cirebon. Tong nangtang nyatana atuh raja di Cirebon. Ayeuna leuwih hade ieu geura nyatana langkahan heula ieu nyatana leuwih hade geura nyatana tandingan heula nyatana kuwu Cirebon. Pangeran nyatana atuh cakrabuana jenenganana. Geura langkahan heula. Lamun saumpamana nyatana ieu kuwu Cirebon kalah ku sampean heug. Nyatana atuh rek perang jeung Sunan Cirebon nyatana teu jadi heran teu jadi masalah tapi ayeuna ulah wakawa nyatana jeung Sunan Cirebon coba-coba heula ye jeung Ki Kuwu Cirebon atuh eta nyatana mangsa narita Prabu Cakraningrat denge omongan anak Ki Kuwu model kitu kaligane reup beureum rai pias beungeut nambaga beureum awakna kembang weraan raga pangawakanana ngagidir katingali panon bolotot katingali uwaos kakerot tanda amarah kagila-gila iya. Cakraningrat kali gane pok ngalika out aldaya bayan out aiko wucir bon lamun kitu nyacarana gerat tampana ye dampal panah bruk tong loba saur sampean tong loba carita gerat tuk nyatana gerat lewa matu eta nyatana mangsa narita kiku wucir bon nyatana bakal ngalakonan perang galungan atau ye nyatana jeung Prabu Cakraningrat. Mangsa narita kali gadeta Prabu Cakraningrat ngabeberkeun cabok sagede ampi-gampi. Boroboy cucuk dadapan. Boroboy kunang-kunangan. Nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan nyatana atuh eta jenengan anak Ki Kuwu Cirebon bakal ditubruk pundukna. Bakal dicangkeweng-cangkengna bakal dicandak takak. Bakal dicangking bisnisna bakal dibebeutkeun atuh eta nyatana ku Prabu Cakraningrat kali gade koleang gajeran. Anak Prabu Cakraningrat anu nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan. Nyatana nyepak ngadupak nyatana Ki Kuwu Cirebon kaligane koleang gajeran. bakal ditampilin gapit, bakal dicabuk rangkap, disepak lengkap bos, bakal didupak lengkap bos. Sejarnya tanah bakal dibebetkan lengkap bos. Atau etanya tanah Prabu Cakraningrat, mungkin nafsu, mungkin amarah, sampai ngalakonan ku tak luhur di Kabul, sampai ngalakonan ku tak pendek di Dupak. Sisiriti barang bijil hari gud di jin wawulukuan. Iya, iya. Atak sampai ngalakonan di jin cicingkalan. Mumurujul di atas tempat, nyata menantang. Atu iya kaki tunggu cermon. Iya, iya, iya. Disup, disepak, di Dupak, ku tak luhur di Gambul, ku tak pendek di Dupak, leka jarang. Sepak di rupa kau yang gajarang, ditampilin kau yang gajarang, di sepak kau yang gajarang. Etanya tanah Prabu Cakraningrat, merangan kikuwunya tanah kikuwu Cirebon, atau etanya tanah kikuwu Cirebon luncat kadi tu luncat kadi. Tedaik katewak, tedaik katumruk itu kaya nanade. Atu etanya tanah kikuhu, nyatana Prabu Cakraningrat anu nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan kaligana nyatana kikuhu pok ngandika. Tembalan anak kikuhu, waduh. Prabu Cakraningrat raja jahilia, nyatana sieu sampean. Lewihade nyatana gerab, nyatana gerab biluk, nyatana lewihade gerab tunduk, lewihade nyatana gerab memeluk agama Islam. Eta nyatana Prabu Cakraningrat, barang ngadenge omongan kikuwu, nyatana model kitu kali gane nyatana atu ye mesat pusaka. Atu ye nyatana mesat pusaka Trisula Ajiwisesa. Eta pusaka Trisula Ajiwisesa nyatana bakal dilempageun atuh ieu ka kikuwu. Kikuwu kuwu Cirebon Cakrabuana jeneng nyatana Pangeran Cakrabuana jenenganana. Moal kalah ku kitu bae. Eta nyatana Trisula Ajiwisesa barang nyatana atuh ieu dipesat. Nyatana tina warangkana kaligane atuh ieu nyatana ditunjuk ku kikuwu nyatana ngagunakeun cincin ampal ieu. Kaligane eta nyatana Trisula Ajiwisesa anu sakawitna nyatana rek ditusukeun ka kikuwu. Kaligane nyatana melesat. Atuh nyatana lebet kana cincin ampal. Nyatana atuh kana cincin ampal laki kuwu nyatana Cakrabuana. Atuh eta nyatana Prabu Cakraningrat nyatana atuh leungiteun pusakana nyatana atuh ye jenenganana Trisula Ajiwisesa. Tembalanana nyatana atuh eta jenenganana Prabu Cakraningrat aut ladala. At eka mana pusaka kaula? Prabu Cakraningrat, pusaka sampean Trisula Ajiwisesa parantos lebat kana wadahna. At di mana kula ngajar? Ieu geus asup kana warang kana geus asup kana wadahna nyatana dina cincin kaula. Coba sampean reku mahar ka pendayana. Atuh eta Prabu Cakraningrat mingkin amarah, mingkin amarah nyatana nafsu nangga gudug-gudug amarah tekawan. Sampai ngalakonan leungit wiwaha, tersadar diri mangsa narita kaligane nyatana mesat hiji pusaka deui. Nyatana eta pusaka mangrupa keureus. Atweta nyatana aku ya ditunjuk deui nyatana ku kikuwu eta Krista nyatana sampai ngalakonan melengkung bengkok. Iya. Eta nyatana Prabu Cakraningrat barang. Nyatana atu eta trisula aji wisesa nyatana leungit lumebet kana cincin ampal. Ayeuna nyatana pusaka ampuh nyatana keris. Atu ieu nyatana melengkung sampai ngalakonan bengkok. Prabu Cakraningrat anu akhirna nyatana ngalakonan lengah mangsa narita kali galinya tanah sejabakal ditewak, sejabakal diborogod, sejabakal dirante. Atu ya kukiku. Tapi tanya tanah Prabu Cakraningrat mangsa narita barang rek ditewak, barang rek diborogod kali galinya tanah. Atu ya luncat nyumput dina salebeting bumi. Prabu Cakraningrat nyumput dina lebeting bumi kajadian nyata na bangkong bodas. Atu eta kikuwu pon kitu deui barang ningali nyata na ki ya. Prabu Cakraningrat ngalengit tanpa lebih hilang tanpa karena kajadian nyata na bangkong bodas. Atu ieu kikuwu nyatana atu ngaleungit tanpa lebih ilang tanpa karana salin hujud nyatana atu ieu jadi ulah bodas. Gudag-gudag nyatana bangkong bodas. Duh. Sampai asup lobang keluar lobang, asup liang keluar liang. Iya. Nyatana Prabu Cakraningrat. Mangsa narita nyatana diudag-udag jadi bangkong bodas. Nyatana ayeuna asup liang, asup lobang. Diudag-udag gula bodas, kali gane kalepot ilang tanpa kalama. Eta nyatana bangkong bodas, atu ayeuna nyatana ngejat ka awang-awang. Atu ieu nyatana nyumput dina mega malang. Kikuwu pon kitu deui geus aya dina sapungkurunana nyatana atu dina mega malang. Tembalan anak kikuwu. Prabu Cakraningrat raja jahiliya sampean rek lumpat ka mana ieu kula geus aya nyatana ieu kikuwu geus aya dina sapungkureun sampean. Atu eta Prabu Cakraningrat nyatana lunta atu ieu ngejat deui tumurun deui. Barang nyatana atu ieu tumurunna tina mega malang kali gane kalapat ilang tanpa karana leungit nyatana tanpa lebih ilang tanpa karana. Ngahiyang Prabu Cakraningrat leungit tanpa lebih ilang tanpa karana ngahiyang. Atu nyatana teu aya tapak-tapakna acan. Ngahiyang lir ibarat setan. Duh, kitu kayana. Langit jagat suwung lan amal jada isun sejatining manusa kang kersabi sekulem teh sekulem tan anam babayane. Tikur-tikur tekane tunduk muliha mendukul. Gebiar sakeing cahaya, gebiar sakeing roh. Gebiar, gebiar, gebiar. Si bajil pada bubar. Etanya tanah mangsa naritanya tanah tuye Prabu Cakraningrat ngalengit tanpa lebih ilang tanpa karananya tanah ngahiyang. Atu taya tapak-tapak nacan, taya bekas-bekas nacan. Atu iya kikuwu cirebon nyatana mangsa narita kikuwu cakrabuana kali gane pok ngandika. Prabu Cakraningrat kunaon sampean ngalengit tanpa lebih ilang tanpa karana. Nyatana ngahiang lir ibarat setan lamun kitu nyacarana. Kalah kalengitak ngalengit tanpa lebih hilang tanpa karana. Barang etanya tanah kikuwu kitu sauranana. Kaligane nyatana atu eta jenenganana Prabu Cakraningrat nyatana pok atu ieu nyatana aya sawarang awang-awang bari nyatana teu katempo hujudna. Tembalanana Prabu Cakraningrat kaligane nyatana sumbar-sumbar kamanigan. Hei, kewu Cirebon. Ayeuna nyatana kaula narima kandapan. Ayeuna ye kaula Prabu Cakraningrat narima kasorang. Ayeuna nyatana kaula Prabu Cakraningrat nyatana narima kalah. Tapi besok pagi jaga baring. Datang kana babaring kanda, datang kana babaring carita. Ulah sambat nyatakan yaya nyatana ka anak turunan sampean. Atu eta nyatana kiku barang nyatana ngadenge atu eta sawarang awang-awang nyatana sawara tanpa katingalan. Benar. Tembalan anak kiku Prabu Cakraningrat sampean ulah sumbar-sumbar kamanigan. Keur kuwu Cirebon, keur urang nagara Cirebon. Nyatana atu ayeuna wani pag isukan wani, pageto wani, sampai datang ke akhir zaman pun wani. Benar. Kuwu Cirebon muarek undur sasiku, muarek ngejat satanjer beas. Ayeuna wani isukan wani, pageto wani, sampai datang ke akhir zaman wani. Atu eta kikuwu saparantosna sasauran. Atu yang ngarasa bunga merwata, suta bunga gunung merwatana. Ayeuna nyatana nuhun jadi musuh nyatana ngahiang lir ibarat setan. Eta nyatana kikuwu Cakrabuana. Ayeuna nyatana bakal ati. Ia nyatana nepungan Pangeran Karang Kendal. Anu keur nyatana abdi yeung ngabantu balakorawana balakaulana. Anu masih ngalakonan perang galungan. Sabagian geus dicangkalak, sabagian geus diboroko dirante. Nyatana ngarampas atuh harta kakayaanna. Eta kikuwu teh kaligane undurna. Bakal nyatana abdi campurkan bala Korawa, bala Kaulana, nyatana bala Cirebon, bala Demak, kalayan bala Kuningan. Benar. Iku teh kaligane leler penggawa miang. Marabat penggawa miang angkat ngendek-ngendek. Bulan mendogo kaci wado di kodok lele nahola mendogo ulang golonjo tenjo tegawe nahola tamanggi keyep gagandongan kaimpikeun kagundangkeun manggi keye popotongan nama-nama tanyara payung sakieu panas poena kamana-mana tanyar tulung sakieu panas satena modok bogo kaci wado di kodok lele nahela monogo ulang lojo tenjo teh gawe nahela tonggeret papa tonggeret tonggeret tonggeret orai kibuk salim mangsa ulah melang ulah ninong terempu mual dipaksa tong geret tonggeret gegeret pake mama nulungan anak sangkan ulah kehujanan kuma nulungan anak sangkan ulah dakae dana kanu cai kondangnya pai kanu jalan mikir melit kanu tadi mikiran anu saurang serai serai kanu tamang katere riap dan canggulalila sajongjongan atas heroyan kedeng budak datang tonggeret digeret pantai usaha itu mundi digantelan sapu tangan tu itu usaha tagindi teuing dihoreng batur sorangan turun kadu atara gak nangka bunga dek-dek turun sadu rangkat basa bung daek-daek kalau hormat ngakalapa kehandap ngalacain kaduh mah teu aya bagja kiwari kantu nyorina tonggeret papa tong ejo tong rai kanula lajo orai walang atau rai orang ibu tali mangsa ulah melang ulah siren terempu moal-moal dipaksa kaco pondok bening anda kaco panjang kaco ngaroyom kajalan sono mondok da sono nganjang sono patopang di kanu tadi mikiran anu serek mangkatere siap ganjang ula lila sejonggongan sahero yang sabodong udah datang. Jenengan nananya tanah Prabu Cakraningrat ngahiang lir ibarat setannya tanah daya bekas-bekas nacan kikuwu Cakrabuan ayeuna nyata natuye nyaksian anu jadi balakorawa anu jalinya nyatana jadi balakaula hamba rakyat nyatan atuh ya pala mantri para gagedeng kalayan para pinangeran ti Cirebon ti Demak ti Kuningan anu parantos hasil karya nyatana atuh eta mawatawanan awewe lalaki kolot ngora kalayan nyatana atuh mawa rampasan nyatana emas picis nyatana atuh ieu banda-banda jeung sajabana ieu. Ayeuna eta nyatana jenenganna kikuwu kalayan Pangeran Karang Kendal. Atuh kalayan nyatana alutan bala tentara. Ayeuna nyatana geus hasil karya nyatana atuh ieu. Ngaborogod nyatana atanapi ngaran teh balad-balad nyatana atuh ieu Raja Galuh. Para narpati, para bupati, para sanghyang nyatana geus dicangkalan. Besok bakal nyatana mulang atuh ieu bakal dungkapna nyatana ka Rama Dalem Cirebon atanapi nyatana atuh ka Sunan Cirebon teh ieu. Keunteun deun batan peuyeun. Ingkeun tendon matan poyem tendon di anelem siem tunda di anjuang siang tendon gesan sampeureun cang tunda urang gesana laeung paranti nyokot ninggalkeun dina carita Prabu nyatana tieu Prabu Cakraningrat atanapi Raja Galuh nyerah ka Cirebon urang cuang tunda lampahna iya. Pamirsa anu mulia cagurang cuang tunda sakedap ngarerekeun katineng saheulaan kumagletuk batuna kumagujubar caina dina jalana carita jalana lalakon atuh ieu Raja Galuh nyerah ka Cirebon urang cuang tunda sakedap antos episode atuh anu katilu teh sumangga. Agung paralung agung paralung para nuda panjang pangampura hampura sapa panjang galuran nu cacan nungtung carita nu can laksana nu can laksana ieu jenenganna nyatana atuh kikuwu Cirebon mangsana harita nyatana atuh yeung ngadongkap panuker ngalakonan perang galungan Pangeran Karang Kendalan Balakorawa Balakaula. Eta nyatana balad balakorawa raja galuhnya tanah sabagian nyumput di gunung gundul tanah gempol sabagian di cangkalak di borogo di rante ayuna jadi tawanan sampai ngalakunan nyata ngarampas emas picis dunia barana kalayan atu ye nyata na palang cirebo ayeuna eta nyata na Pangeran Karang Kendal kalayan sabalako rawa sabalako ulah nyatan atuh para mantri para mantri para gegedeng ayeuna nyatana undur kalayan Ki Puwo nyatana ngagiringkeun atuh tawanan ngagiringkeun nyatana atuh ye Pangeran Karang Kendal kalayan Ki Kuwu ngagiring kenyatana tawanan di Raja Galuh atuh ayeuna kaliganelar penggawa miang angkat tangga ngalumbayang angkat ngeundeuk dayu lalaki macana di kolong langit lalanang ma ayeuna mah di kolong jagat gudag-gudag kabuana ayeuna mah takabuana untirik makaranjang besi ngalahurang di korangan tulisna bagja diri mawana di sorangan mengandeuh keur karembangan regangna urang pitesa mika deudeuh mah mika hemat mun pangalangan tosa makan ucai konang nyampai kanu jalan pikir melit makanu tadi mikiran anu saurang kosoran dago goleran anak ayam mariang bae ayo nama dareang bae juga tilas urang ayeuna mata koko jayan koredas mah geuningan makan tun cadasna tilas urang gogonjakan ayeuna mah deuh enjing mah bati-bati waasna bayu-bayu main talaga jajar gunung na pinayungan nama dapina yungan capo deui mah capo deui capo sirung tajeng betina nyamper deui nyamper irung tajeng pipina mereka huma kacai ngajingjing kendi pajar mane mereka runya lami-lami danganya nyeri ban karet macena gogorolongan ditarikannya nyacina bonggan sah dikasawakun ayo nama gedingan maka pelet maku popotong anyerina kabina-bina tak dipasrahku. Kembangan sulama, kembangan tanjung, kembangan sagajeng dong roma. Reksa bulan ma reksa tahun, moal balai dadian tosa. Sereg-sereg kata mangkata reriap gancang ayana mata ulalila. Sajong-jongan masa hero yang geningan ma ayana masa kedengur udah datang. Datang sugan aku ya tanya tanah ya tanah kikumu Cirebon kalayan Pangeran Karang Kendal lan Balakwara lan Balakaula. Nyata na ker ngalakulan ngalit ngentuh ngambah dalit tempat-tempat nyata pinang nyata na undur na atu yeti raja galuh. Ayin na bakal ngadung kampanya atu yeti bakal pulang nyata na gara-gara Cirebon. Tunda lampana jenengan anak kita kikungu kalayan nyata na Pangeran Karang Kendal anu nyata na mawa hasil karya. Urang cuang catur kenyata na atu yeti. Ramad dalam Cirebon atana pinyatana Sunan Cirebon mangsa narita keur ngalakonan kumpul ngariung di balayung. Bungkok ngaronyok nyatana di balai amparan atu ye kalayan para murid lan para santri atu nyatana kalayan para wali. Sadayana nuju kumpul ngariung di balai rung bungkok ngaronyok nyatana di balai amparan. Eta Sunan Cirebon keur medarkeun nyatana atuh ieu syariat-syariat agama, hukum-hukum agama ieu. Eta nyatana para wali, nyatana lan para sakabe para sanghyang atanapi para gagedeng, para gagedeng. Sadayana tumungkul hambarikul ngemban sabda nyatana ajrih ningali atu ye pamor. Nyatana atu Sunan Cirebon. Sadayana tayanu lemek, sadayana tayanu nyarek nyatana eta Sunan Cirebon nuker nyatana. Ngumumkeun atuh nyatana atuh jenenganana syariat-syariat agama Islam kalayan hukum-hukum agama Islam. Telami nyatana atuh ye sahanu cumeluk tinu jauh, telami sahanu datang nyatana atuh cumalabang tinu anggang datang nyatana menta atuh ye nyatana sujud sumembah. Atuh kajabi nyatana nyimas gandasari nyatana nu ngabrag-brag lulumpatan. Ayeuna dungkapana panggonan nyatana atuh Sunan Cirebon. Atuh nyatana Nyimas Gandasari. Sujud sumembah mangsa narita kaligan epok ngandika. Duh kaulan Rama Gusti. Atuh nyatana putra panjenengan kaulanun Gandasari. Ngaturkeun sewu bebenduk laksa kabinga nyatana duduga kaulan. Putra panjenengan teh nyatana dungkap panapangkonan salira paduka Gusti kaulanun Gusti. Ieu putra panjenengan nyatana atuh. Tas nyatana ngajorag atanapi nyatana. Adung kapanti Raja Galuh teh alhamdulillah kaulanun aya hibar pangdua aya irnya tan atu ya diiring ku pangdua kaulanun atu nya tanah hasil karya raga waking teduh nyagakeun ka salira paduka Gusti kaulanun. Nyatana Raja Galuh ku ayeuna sok nyatana nagara Raja Galuh teh nyatana sok ngaleungit tanpa lebih ilang tanpa karana kaja kadang-kadang jadi laut kadang-kadang nyatana jadi hutan. si horeng si mana horeng nyatana atu eta nyatana ku jimat si ku si wulu-wulu. Duh, kaulanmu Gusti. Kalayan nyatana eta lebakan watakna panas. Nyatana si horeng si mana horeng nyatana ayah hiji jimat jenenganan atu ye patung naga emas. Tak iya kaulanun ayah dina salabating kendaga. Mangga kaulanun rama Gusti. Nyanggakeun kaulanun. Atu eta nyatana sunan Cirebon ngaraos bunga merwata suta bunga gunung merwatana. Kadatangan sang pinutri Imas ganda sarinya tanah tu etang ngagandong kendaga. Ayuna dungkapan apang konana ada iya. Etanya tanah sunan Cirebon nuker ngalakonannya tanah sewakan nuker ngalakonannya tanah atu mendarke syariat-syariat agama Islam atanapinya tanah hukum-hukum agama Islam seluruhnya tanah para wali atu seluruhnya tanah para murid nyaksiankan etanya tanah kadatangan pinutri Nyimas Ganasari deuh nu masrakeun kendaga. Atu eta nyatana Sunan Cirebon nampi kendaga anu dipasrakeun nyatana ku Nyimas Ganasari. Sunan Jati dedeti nemenan anaki oge sakabeh para murid sakabeh para wali sakabeh para gagede para senjatana tuya palamantu ayeuna nyatana ye kendaga kencana mas urang mucuang buka Sunan Kali ulah tarima payah tarima wayah pragera buka. Atu eta nyatana Sunan Cirebon nyatana bari masrahkeun eta kendaga nyatana atuh nyatana bakal ngabuka kendaga Sunan Cirebon kaligane nyatana tuyuh ngawatek pangawasa ngawatek pangabisa anu aya dina gua garbana bari munajat nyatana kayang murbawi sesa. Atu ieu nyatana ngawatek dua kali masa hada. Eta kendaga kencan nyatana kendaga bakal dibuka atu eta nyatana Sunan Cirebon kalayan nyatana ku para wali. Sunan Cirebon nyatana ngawatek atu ieu nyatana doa. Dua kali masa hadat nyatana atu ieu Sunan Kali nyatana bakal nibankeun atuh ye kidul. Eta nyatana jenenganna bakal ngabuka kendaga nyatana bakal ngabuka kendaga teh kaligane bismillahirrahmanirrahim. Anak kidung rumaek saing wangi teguh ayu. Luput ting lalara luput tak balai sakabeh. Jin setan datan purun paneluan tandana wani miwahing pangawe ala guna newong luput. Geni ateman tirta mahing adotan anangararah maring maguna duduk pansirna. Sakatahing lalara pansamia balai sakabe ngama pansami miruda welas asih pandulune saakehing beraja luput. Adikapuk tiba wasi saakehing wisata wasato galak tutut kayu sang lemah sangar song gieng landak gue. Lemah miring miang panggi poning merak panggu pakan merak sakalir najan arca miang sagar asat. Temahan rahayu kabe apan salira ayu ingidran kang widadari rineksa malaikat.